إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد طيب kita lanjutkan membaca keterangan Al-Imam Sa'di rahimahullah dari syarah beliau terhadap hadis pertama dan kedua. Jadi beliau menggabungkan dua hadis ini dalam satu syarah dikarenakan keterikatan yang kuat antara dua hadis ini di dalam menilai atau menimbang sebuah amalan untuk diterima ataukah tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Telah disebutkan pada kesempatan yang lalu bahwa pada hadis ini, hadis yang pertama, terkandung di dalamnya al-ikhlas lil ma'bud. Pada hadis yang kedua, terkandung di dalamnya al-mutaba'ah lil rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau menyatakan alladzani huma syartun likulli qaulin wa amalin zahirin wa batin. Di mana dua perkara ini merupakan syarat bagi setiap amalan atau syarat bagi setiap ucapan ataupun amalan yang zahir, yang nampak, dan yang batin, yang tersembunyi. Jadi dua syarat ini harus senantiasa ada pada apapun dari aktivitas kita yang kita tujukan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik aktivitas yang terlihat, baik itu ucapan lisan ataupun amalan anggota badan, ataupun yang tersembunyi dari keyakinan hati, amal-amal hati, ini semua harus betul-betul terpenuhi padanya syarat ini. Sebagai misal, masalah i'tikad atau keyakinan. Seseorang tidak boleh ya di dalam beragama ini memiliki keyakinan yang menyelisihi yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Siapa yang beri'tikad, berkeyakinan suatu perkara yang menyelisihi dari yang diajarkan Rasulullah, tidak diterima keyakinan tersebut. Kemudian kata Al-Imam Sa'di rahimahullah, "Wa man faqada al-amrayni," ya atau sudah ini ya. Baik, yang bawahnya. Wal jami' al-wasfaini sudah itu. Jadi pada paragraf sebelumnya, barang siapa yang faqada, hilang ya, atau luput dua syarat tersebut atau salah satunya, maka amalannya tertolak. Jadi ini penegasan dari beliau dengan mengambil yakni inti dari dua hadis tersebut, bahwa siapa saja yang luput darinya salah satu atau bahkan kedua-dua syarat ini, maka tidak diterima ya amalannya. Sehingga dari sini ya, kalau ada sebagian orang yang mengatakan yang berhak menerima ataupun menolak amalan itu kan Allah, ya kenapa kok menghukumi? Ya, maka jawabannya kita hanya menegaskan dari apa yang di yakni ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Ya, bahwa amalan itu harus terpenuhi dua syarat ini untuk bisa diterima. Jika tidak atau jika hilang salah satunya, maka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu contoh misalnya yang mungkin banyak terjadi di masyarakat, aktivitas-aktivitas yang mereka niatkan untuk ibadah. Ya, baik itu membaca zikir jamaah ataupun apa yang diistilahkan acara mujahadahan dan semisalnya, mereka meniatkan itu dalam rangka ibadah. Ketika mereka melakukan itu, yakni betul-betul ikhlas, ya, bukan ada niatan riya ingin pamer kepada manusia. Dari satu syarat ini, ikhlas itu sudah terpenuhi syarat untuk diterima. Tetapi ketika praktek ibadah ini, ya, tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia luput darinya syarat yang kedua. Sehingga jika terpenuhi satu syarat, tidak terpenuhi syarat yang lainnya, maka tidak diterima. Kemudian wal jami'u lil wasfaini dakhilun fi qawlihi ta'ala wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin. Dan ayat, seseorang yang menghimpun dua sifat ini, yakni amalan yang dilakukannya itu ikhlas, demikian juga tepat dengan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia masuk dalam cakupan dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man ahsanu dinan?" Siapakah yang lebih baik agamanya? Jadi tidak ada seorang pun yang lebih baik agamanya. Mimman aslama wajhahu lillah. Dibandingkan seseorang yang betul-betul memasrahkan wajahnya semata kepada Allah, menghadapkan dirinya sepenuhnya kepada Allah. Jadi ini tentang al-ikhlas. Ya, dia menjadikan Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang menjadi tujuan dia beribadah. Tidak mengharap balasan dari selain Allah. Jadi Islamul wajh ini sebagai yakni gambaran tentang keikhlasan. Wa huwa muhsin, dan dia seorang yang berbuat ihsan, yakni ihsan di dalam ibadahnya. Ya, yakni benar-benar ibadahnya sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang seperti ini Allah Subhanahu wa taala mensifati tidak ada seorang pun yang lebih baik agamanya dibandingkan orang yang demikian keadaannya, seperti dalam surat An-Nisa ini. Selanjutnya juga masuk dalam cakupan firman Allah Subhanahu wa taala, bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin falahu ajruhu 'inda rabbih wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Dalam surat Al-Baqarah ayat ke-112. Benar. Ya, man aslama wajhahu lillah. Siapa saja yang memasrahkan wajahnya kepada Allah Subhanahu wa taala semata, yakni keikhlasan di dalam menempuh amalan, wa huwa muhsin, dan dia seorang yang ihsan, yakni baik ibadahnya sesuai dengan yang dituntunkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah menyatakan falahu ajruhu 'inda rabbih, maka baginya pahala yang sempurna di sisi Rabb-nya, wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun, tidak ada kekhawatiran ketakutan yang akan menimpa mereka, tidak pula mereka merasakan sedih hati. Balasan ini Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka, orang-orang yang memenuhi dua syarat ini, balasan yang sangat agung ketika manusia dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada yaumul kiamah, di mana mereka dalam keadaan takut dan apa yang akan mereka hadapi dari pembalasan terhadap amal-amal mereka. Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan keamanan, ketenangan kepada orang-orang yang ikhlas dan ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian amman niyyah, adapun niat, beliau hendak membahas tentang apa itu definisi niat. Fahiyah al-qasdu lil-amali taqarruban ilallah wa talaban limardatihi wa thawabihi. Bahasanya niat, pengertiannya adalah al-qasdu lil-amali. Al-qasd, yakni tujuan untuk beramal, berbuat. Tujuan untuk berbuat. Taqarruban ilallah. Di mana? Dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Tujuannya, dari dia beramal atau berbuat, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Wa talaban limardatihi wa thawabihi. Dalam rangka untuk mencari ridho-Nya dan pahala darinya. Ini makna dari niat. Kata beliau, fayadkhulu fi hadha niyatul amali wa niyatul ma'muli lahu. Masuk dalam cakupan ini adalah niat amal, niat yang terkait dengan zat amalan itu. Di mana fungsi dari niatul amal untuk membedakan apakah yang dilakukan ini dalam rangka ibadah atau sesuatu yang sifatnya hanya adat atau kebiasaan. Baik. Atau untuk membedakan satu ibadah dari ibadah yang lainnya. Ini niatul amal. Adapun niatul ma'muli lahu, niat yang terkait dengan tujuan untuk siapa. Ya, seseorang melakukan amalan itu, ini niat al-ma'muli lahu. Yang di sini terjadi padanya keikhlasan dan atau kesyirikan. Keikhlasan atau kesyirikan. Ini niat al-ma'muli lahu. Jika tujuannya semata untuk mendapatkan balasan dari Allah, maka seorang dikatakan mukhlis. Kalau ada tujuan-tujuan selain Allah di dalam amalannya, maka dia dikatakan apa? Lawannya mukhlis apa? Musyrik. Jadi pembahasan niatul ma'muli lahu ini dalam pelajaran akidah. Kemudian terkait dengan masalah niat ini, para ulama rahimahullah, mereka menyebutkan tingkatan-tingkatan dalam niat. Yakni, kalau seorang baru sifatnya ingin, ini diistilahkan iradah. Ya. Kalau ya, keinginan itu demikian kuat, itu diistilahkan dengan azm. Ya. Kalau keinginan kuat itu disertai dengan upaya untuk mewujudkan, maka baru dikatakan niat. Ya, baru dikatakan niat. Baik. Oleh karena itu, satu hadis yang dibawakan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah pada kitab beliau Riyadhus Shalihin. Idza taqal muslimani bi sayfayhima falqatilu wal maqtulu finnar. Apabila dua orang muslim ya berhadap-hadapan dengan senjata masing-masing, artinya untuk apa? Duel ya, saling membunuh. Maka si pembunuh dan orang yang dibunuh, dua-duanya masuk neraka. Kata para sahabat, ya Rasulullah, hadal qatil sama balul maktul. Wahai Rasulullah, kalau si pembunuh ini kita paham, pantas dia masuk neraka karena membunuh. Lah kenapa kok orang yang dibunuh juga masuk? Ya, masuk neraka. Maka dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Mana kalau beliau karena li'annahu harisun ala qatli akhih. Ya, karena dia juga semangat ya untuk membunuh saudaranya si Islam ini, hanya saja dia kedahuluan kan seperti itu. Haris, semangat. Karena kalau dia tidak punya semangat tidak mungkin akan meladeni ini. Ini. Kemudian kata beliau selanjutnya, amma niyatul amali fala tasihhu at-taharatu bi anwa'iha wala as-salatu waz-zakatu was-sawmu wal-hajju wa jami'ul ibadati illa bi qasdiha wa niyyatiha. Fayanwi tilkal ibadata al-mu'ayyanah. Adapun terkait dengan niat amal, maka sungguhnya ya, taharah dengan segala ragamnya, baik itu mandi ataupun wudu ya, ataupun tayamum, dari macam-macam taharah. Demikian pula salat, zakat, puasa, haji, dan seluruh amal-amal ibadah tidak akan sah illa biqasdiha wa niyyatiha, kecuali dengan adanya tujuan untuk melakukannya tadi dan niat, ya niat tekad yang kuat untuk melakukannya. Ya, artinya kalau seorang misalnya melakukan gerakan wudu, tidak ada yang luput dari gerakan wudu, mulai dari dia istinsyak ya, atau sebelumnya mencuci kedua tangan sampai pergelangan tangan ya, kemudian sampai ke mencuci kaki, dia lakukan itu semua tapi tidak ada niatan untuk berwudu, maka tidak sah ya wudunya, tidaklah dengan itu dia mengangkat hadas. Demikian juga misalnya mandi ya, seseorang misalnya hari Jumat ya, pada hari Jumat ini kan ada syariat mandi ya, ghuslu yaumul jum'ah wajibun ala kulli muhtalimin, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mandi Jumat itu wajib bagi setiap orang yang dewasa, yang sudah mengalami ihtilam dewasa. Nah, seseorang misal dia mengalami janabah. Ya, mengalami janabah. Dia mandi. Ya, tetapi yang dia ingat karena ini hari Jumat, dia mandi Jumat. Mandi untuk ya, ya ini karena hari Jumat. Padahal dia dalam kondisi apa? Dalam kondisi junub. Maka mandinya tersebut ya, walaupun ada niatnya dia ya, tapi niatnya untuk mandi Jumat. Ya, mandinya tersebut karena secara sifat itu ya sama. Ya, dianjurkan seorang yang mandi Jumat untuk mengawali dengan wudu dan sebagainya. Tetapi karena niatnya bukan untuk mengangkat janabah, maka dia tetap dalam keadaan hadas besar. Baik. Di sini menunjukkan pentingnya ta'yin niat, tetapi diingat harus di dalam hati. Ya, tidak ada keterkaitan dengan amalan lisan. Ini sebagai misal. Ya, oleh karena kalau dia misalnya tidak mandi kembali, ya, maka kalau dia salat Jumat ya, tidak sah salatnya karena apa? Dalam keadaan masih berhadas besar. Kemudian walas salat. Demikian pula salat. Ya, seseorang salat ya, dia mungkin waktu maghrib begitu. Dia salat 3 rakaat tapi dia dalam keadaan tidak meniatkan diri untuk salat maghrib. Ya. Hanya dia melihat temannya salat, ya ikut-ikutan salat. Tidak ada niatan untuk dia salat maghrib. Nah, di sini juga pentingnya untuk kita memperhatikan terkait dengan anak-anak kita yang belum mumayyiz. Karena anak yang belum mumayyiz ini belum memiliki niat. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang batas minimal tamyiz usia 7 tahun. Karena ini yang umum, anak ketika ditanya tentang tujuan dari niat atau tujuan dari amal ibadahnya, ini sudah bisa menjelaskan apa yang menjadi keinginannya. Kalau seorang misalnya mendapati seorang anak ditanya, ya siang hari mau sholat apa ini? Sholat isya, ya. Berarti ini belum mumayyiz, ya, belum mumayyiz. Karena dia bisa menjawab sholat zuhur. Sholat zuhur berapa rakaat nak? Misalnya 4. Nah, berarti dia memang sudah mumayyiz. Ini. Tapi kalau misalnya sudah 40 tahun lebih, ya, ditanya mau sholat apa ini? Ya, sholat zuhur jawabnya betul. Ya, berapa rakaat? 2. Nah, ini mumayyiz belum ini? Baik. Secara umur itu sudah, ya, sudah lewat 7. Kan sudah lebih 40 gitu. Tapi secara qasd niat maka kondisinya tidak lebih, ya. Seperti anak-anak di bawah usia 7 tahun. Maka yang seperti ini jangan diletakkan di tengah shaf, ya, dipinggirkan gitu kalau khawatir tersinggung mungkin. Karena akan apa? Pastinya akan memutus shaf. Demikian pula zakat, puasa, ya, haji dan seluruh ibadah tidak akan sah kecuali dengan adanya niat. Kata beliau, fayanwi tilkal ibadata al-muayyanah, maka seorang hendaklah, ya, meniatkan dari masing-masing ibadah yang tertentu tersebut. Ya, untuk salat misalnya, karena salat-salat tertentu, apakah maghrib atau ba'diyah, maghrib atau qabliyah. Kemudian, wa idza kanatil ibadatu tahtawi ala ajnasin wa anwa'in, jika ibadah itu, sebuah ibadah itu mencakup jenis-jenis dan macam-macam, ya, jadi bermacam-macam, kasalah, seperti misalnya ibadah salat, min hal fardu wan naflul muayyanu wan naflul mutlak, seperti, ya, pada salat ada yang wajib hukumnya, ada yang salat sunnah yang muayyan seperti qabliyah, ba'diyah, ya, itu jelas tertentu. Kemudian salat tahiyatul masjid itu sisi ta'yinnya karena terkait dengan tempat khusus. Ya, salat ini tidak dilakukan di selainnya, walaupun di sana tempat salat seperti musola. Kalau salat id, ya, kita tidak ada salat tahiyatul masjid, tahiyatul musola tidak. Dan ada juga salat yang sifatnya naflul mutlak. Ini salat sunnah yang mutlak. Satu contoh, seorang misalnya sedang melakukan safar, kebetulan sendirian, yang enggak ada teman bicara, ya, dia manfaatkan untuk berzikir, termasuk diantara zikir, ya, dalam salat sunnah. Dia niatkan salat mutlak 2 rakaat, ya, selesai, ya, niat 2 rakaat lagi seperti itu. Maka kata beliau, fal mutlaqu minhu yakfi fihi ayyan wa shalah, maka yang sifatnya mutlak, ya, cukup pada perkara ibadah yang sifatnya mutlak ini untuk dia meniatkan salat. Kalau ditanya, "Loh, kamu salat apa?" "Ya, saya salat sunnah mutlak." "Loh, apa ada contohnya?" "Ada." "Ada, ya." Seperti yang kita pelajari pada kitab Umdah, ya, tentang yani bab istiqbalul kiblah, hadis yang pertama di situ, hadis Ibnu Umar Beliau melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat di atas apa? Di atas tunggangannya dalam keadaan duduk. Ini dalil tentang salat sunnah mutlak. Kemudian wa amma al-muayyan. Adapun yang terkait dengan salat yang muayyan, yang jelas, yakni ada ta'yin salatnya. Min fardin aw naflin muayyanin. Baik itu salat fardu, contoh maghrib, isya, subuh, zuhur, asar. Aw naflin muayyanin, atau salat sunnah yang muayyan. Contoh qabliyah, ya, ba'diyah. Dicontohkan di sini kawitrin. Seperti salat witir. Aw ratibatin, atau salat rawatib. Yani salat sunnah rawatib, qabliyahnya ataupun ba'diyahnya. Fala budda ma'a niyyati shalati ayyan wiya dzalikal muayyana. Maka suatu keharusan, selain dia memang meniatkan untuk sholat, dia juga harus meniatkan mentakin sholat apa yang akan dia lakukan. Ya, ini sholat yang muayyanah. Jadi ingat, kalau sholatnya sholat mutlak, sekali lagi cukup baginya untuk meniatkan, saya mau sholat. Sholat dua rakaat. Nah, adapun yang muayyanah, maka dia harus mentakin salat apa yang akan dia lakukan. Wa hakadha baqiyatul ibadat. Nah, demikian terkait dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Nah, dari sini sekali lagi terbedakan baik satu ibadah dari ibadah yang lainnya, walaupun surahnya, walaupun gambarannya itu serupa, terbedakan dengan apa? Dengan niat. Kata beliau selanjutnya, wala budda aidan ayyumayyizal adata anil ibadah. Demikian pula suatu hal yang mesti, yang harus untuk seorang membedakan sesuatu perbuatan yang sifatnya adat, kebiasaan, anil ibadah, dari suatu ibadah. Famasalan, sebagai contoh, al-igtisalu yaqa'u nadhafatan au tabarrudan wa yaqa'u anil hadathil akbar wa an ghuslil mayyit atau ghuslil mayyit walil jumu'ah wa nahbiha. Sebagai contoh, misalnya mandi. Mandi ini seorang melakukannya bisa dalam rangka untuk nadhafah, ya, membersihkan badan. Karena mungkin sudah kerja keras begitu, ya, di sawah. Dia butuh untuk membersihkan badannya. Ya, atau tabarrudan, atau dalam rangka untuk menyegarkan tubuh karena mungkin panas cuacanya, ya, seperti itu. Kalau dari si badannya bersih, ya, badannya bersih. Tetapi kondisi, ya, demikian panas, dia butuh penyegaran sehingga mandi. Ya, wa yaqau anil hadatsil akbar. Ya, juga, ya, bisa terjadi seseorang mandi karena hadas besar. Baik, badannya bersih, tidak kotor. Cuaca juga dingin, tidak tertentu untuk mandi. Tapi ternyata dia mengalami hadas besar, ya, seperti itu. Ya, wa an ghuslil mayyit. Demikian juga bisa jadi seorang mandi karena memandikan mayit. Ya, ya, di sana ada hadis yang sebagian ulama, ya, menghasankannya. Nah, man wassalal mayyit fal yagtasil wa man hamalaha fal yatawadda. Siapa yang memandikan mayit maka hendaknya dia mandi. Yagtasil, ya, hendaknya dia mandi. Dan barang siapa mengusungnya maka hendaklah dia berwudu. Tayib. Ini hukumnya sunnah dan terkait dengan perintah untuk berwudu atau yang semisalnya. Bukan berarti seorang dengan sebab mengusung jenazah batal ya wudunya, tidak. Ini semata sunnah mustahab. Walir Jum'ah, demikian juga seorang mandi karena untuk mandi Jum'at. Wa nahwiha, dan yang semisalnya. Jadi tujuan-tujuan dia mandi. Fala budda ayyan wiya fihi raf'al hadasi aw dzalikal ghusl al mustahab mustahabba. Maka dalam hal ini suatu keharusan untuk dia berniat dalam rangka untuk mengangkat hadasnya atau niat untuk mandi-mandi yang sunnah tadi. Ya. Dan sekali lagi pada mandi-mandi ini ya harus ada niat yang membedakan antara dia mandi untuk tujuan apa ya. Jika tidak, terlebih lagi sesuatu yang kaitannya dengan permasalahan syarat dari syarat salat yang al-haroh, jika dia mandi meskipun mandi membasahi tubuhnya dari ujung rambut sampai ujung kaki tanpa niat untuk mengangkat hadas, maka tidak terangkat hadasnya. Kemudian kita juga melihat dari sini ya bahwa niat ini sama sekali tidak terkait dengan amalan lisan. Ya, tidak ada di antara kita kalau mau mandi kan ya apa namanya? Cerita sama temannya ya. Saya mau mandi janabah ya. Enggak, langsung masuk ke kamar mandi, brus-brus mandi kan seperti itu. Ini. Dan bahkan di kalangan para ulama menyatakan jika seorang ketika setiap beramal harus melafadzkan niat, setiap beramal harus melafadzkan niat, maka niscaya orang akan menilai bahwa orang tersebut orang yang berubah akalnya. Ya, contoh, saya mau melipat, meluruskan kaki. Terus, ya, saya mau keluar, saya mau ini, saya mau itu. Orang akan berpikir ini sejak kapan ya, kok jadi seperti ini. Baik. Ya, jadi sekali lagi, ya tidak ada niat kaitannya dengan amalan lisan. Ya, oleh karena itu tidak pernah ya seorang menikahkan para sahabat menyaksikan Rasul sallallahu alaihi wasallam melafadzkan niat pada ibadah-ibadah yang beliau lakukan. Kalau ada yang bertanya, lalu pada haji, ya, bukankah para sahabat meriwayatkan Nabi bertalbiyah, ya, menyatakan labbaik Allahumma hajjan atau umrotan dan ya semisalnya. Maka jawabannya bahwa ini bukan niat. Ya, tetapi kedudukan seperti takbiratul ihram di dalam sholat. Yang mau tidak mau harus dilafadzkan. Tidak cukup seorang dalam hati. Tidak ya, dihitung seperti itu. Ya, jadi kedudukan talbiyah di dalam haji, ya, entah itu untuk umroh ataupun untuk haji, baik seperti takbiratul ihram dalam sholat. Dia tidak akan masuk ke dalam hajinya kecuali dengan itu. Adapun kalau itu niat mesti ada, harus ada lafaz niatnya. Ya seperti orang-orang yang melafalkan niat itu kan dalam salat zuhur nawaitu. Ya, an usolli salatal zuhur dan semisalnya. Sementara pada ihram, yakni ketika seorang mengatakan labbaik Allahumma hajjan, labbaik Allahumma umrah, di situ tidak ada lafaz niat. Baik. Kemudian wa kadzalika yukhrijul insanu ad-darahima masalan liz zakati aw lil kaffarati aw lin nadri aw lis shadaqatil mustahabbati aw hadiyatan fal ibratu fi dzalika kullihi 'ala niyyah. Demikian pula seseorang dia mengeluarkan uang-uang dirham, ya, atau di kita mungkin uang-uang rupiah. Bisa jadi dia mengeluarkan uang itu untuk tujuan membayar zakat, atau bisa jadi untuk membayar kafarah karena dia terkena yakni suatu pelanggaran, ya, melakukan pelanggaran yang menuntut adanya kafarah. Atau dia mengeluarkan uang itu untuk nazar, karena mungkin dia pernah bernazar, kalau anak saya diberi kesembuhan, saya akan bersedekah. Ya, maka uang yang dikeluarkan itu dalam rangka untuk apa, menunaikan nazarnya, bukan untuk zakat. Awlis sadaqatil mustahabbah. Atau bisa jadi dia mengeluarkan uang-uang itu dalam rangka sedekah yang sifatnya sunnah. Atau hadiah, ataupun hadiah. Perbedaan antara sedekah dengan hadiah, seseorang memberikan sedekah, ya, umumnya kepada fuqara, orang yang membutuhkan, dan semata-mata mengharap balasan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Adapun hadiah, ya, tujuannya selain dia memberi dalam rangka untuk menambah kecintaan, ya, di antara keduanya. Ya, karena Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyatakan tahadau tahabbu. Ya, hendaknya kalian saling memberi hadiah, dengan itu kalian akan lebih saling mencintai. Maka ini hadiah, memberi hadiah termasuk yang dianjurkan di dalam Islam ini berdasarkan sabda beliau sallallahu alaihi wasallam tahadau tahabbu. Fal'ibratu fi dhalika kullihi 'ala niyyah. Maka yang menjadi ibrah, menjadi sisi penilaian dari semua itu, ya, baik terkait dengan pembahasan tadi masalah mandi, atau yang terkait dengan permasalahan seorang mengeluarkan uang, ya, membelanjakan tadi uang tersebut, ya, semuanya terbedakan, dan yang menjadi nilai ataupun faktor pembeda adalah niat. Tayyib, ini pembahasan tentang pentingnya niat yang dengan itu terbedakan suatu adat dari ibadah, demikian pula suatu ibadah dari ibadah yang lainnya. Insyaallah akan kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Hafalannya masih hadis pertama dan kedua. Allahu taala alam, subhanakallahumma bihamdik, syadu alla ilaha illa anta astaghfiruka. Bahja itu artinya yakni kecemerlangan, ya, cemerlangnya hati-hati, ya, al-qulub, hati al-abror, orang-orang yang baik. Kemudian wa qurratu uyunil akhyar, ya, qurratu uyun artinya penyejuk pandangan, penyejuk mata, ya, orang-orang yang akhyar, orang-orang yang terpilih, yang baik. Ya. Allahu a'lam.